cuma sayang bisa bikin beta bahagia. Cuma sayang mampu hibur hati yang sakit, jadi lebih berarti dari cinta yang sufi. Thank you.